Ha. Bolehkah isteri buat love bite di leher suami dia? Ha. Ni soalan power mana ni? Jawabnya boleh buat, tak ada masalah. Mu nak kekoh teruh sampai cabut hidung mu tak ada apa. Lakimu bukan laki orang lain. Ne? Sebab itulah bila dihalalkan hubungan suami isteri, maka halallah segala-galanya. Begitu jugalah Allah misalkan maknanya isteri kita ni sebagai tanah kebun bagi kita. Nisa'ukum harsul lakum. Nampak? Waktu harsakum anna syi'tum. Isteri kamu adalah seperti kebun atau tanah ladang bagi kamu. Maka datangilah ladang-ladang kamu daripada banyak pihak yang kamu kendaki. Nampak? Faham tak ayat ni? Maknanya nak buat guana-guana ke bini dia, kok pandai dia. Asal dapat mengeratkan kasih sayang. Tak? Dan menjalinkan kemesraan, kebahagiaan suami isteri. Yang tak bolehnya pada tempat lain pula. Dalam hadis dia kata haram mendatangi ketika. Jadi itulah suami dengan isteri. Nak, tak ada masalah halal belaka-laka melainkan jimak ketika haid dan nifas yang belum mandi, melainkan jimak pada dubur atau bersenang-senang dengan dubur. Tak boleh. Kat lain harsukum, ladang-ladang kamu. Nak, ha, jadi ikut pandai nak buat gua ni. Dah orang puan pula tanya, tak puas hati. Dah laki kita ustaz, kita boleh buat gana. Jawab suami Musa saja yang dilarang, iaitu dubur suami. Ha, ada pun haid, suamimu tak keluar haid. Kok pandai nak buat guana-guana pun boleh belaka. Faham? Ha, nak kagenyeh dengan tumik, nak pakai siku, nak kepik celah tiok, ha, boleh belaka. Kekoh dengan gigi, nah, ha, boleh belaka. Dah. Jadi, ada pula hang sempadang-sempadang boleh. Mana? Boleh tak kita tiung bromeng dengan bini kita? Boleh tak? Dah ke depan orang boleh tak? Tak boleh. Ha, tu kata, awak nak ke bini aku kan, aku nikah dah. Ha, jangan awak wadah gitu. Faham? Ha, jadi benda yang menaikkan syahwat, merangsang atau beri fitnah pada orang melihat, tetap haram di khalayak ramai. Tak boleh pula. Nak? Ha, nak gurau pelik-pelik. Neh, ha, tak boleh walaupun bini kita. Neh, ha, jangan kata bila hak kita, kok pandai kita. Dak, kok pandai tu atas nama Islam, iaitu atas nama ada perenggang dan sempadang. Jadi bila dia buat love bite, lekat merah nyala dia tekak laki dia atau bini dia. Orang pun tak nampak, tak ada masalah. Ha, ikut pandai dia dah orang tak nampak. Dah kalau orang nampak, orang cerca dak. Kalau orang cerca pandang hina, maka dilarang oleh syarak. Tak? Ha, jadi kena jaga baik setengah tu. Allah tak malu kat orang. Tengok tang lah bini dia. Apa pernah tekuk bini? Dia tengok laki dia tak macam Dracula nampak. Ha, tak? Nah, jadi jangan over sangat. Bang, jangan over. Betul dah bini kita. Betul dah sayang. Betul dah bini kita romantik. Nah, ha, begitu jugalah. Jangan sampai mengeluarkan bunyi-bunyi yang memberi fitnah kepada orang. Nak, ha, umpamanya dia kasih dengan bini dia dalam bilik. Nak, tapi kuat sangat. Nak, siapa dengar di tok tua lelaki. Tok tua puan mati, tok tua lelaki pula. Ha, main 3 tahun dah tak ada winning. Ha, jadi perlahan sikit. Ni sungguh dalam kitab Al-Mufassal, ah, fi ahkamil mar'ah, hukumnya haram mengeluarkan bunyi hubungan jenis dan umpamanya kepada orang lain. Nampak? Neh, kerana memberi fitnah. Neh, ha, duduk rumah orang, ayah tok tua ada. Nak, kawan tu nak baca Yasin, tak dang orang jemaah. Baru ya. Awal deh. Neh. Nak, ha, jadi kena jaga takut jadi fitnah. Neh.